Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Bab tidak bolehnya berdusta. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa jenis kedustaan, ya, bahwasanya kedustaan itu ada secara global kita bagi menjadi tiga, yaitu berdusta atas Allah dan Rasulnya, dan ini yang paling besar. Yang kedua adalah berdusta atas manusia terkait dengan kehormatan, harta dan jiwa mereka. Yang ketiga adalah berdusta atas manusia yang tidak terkait dengan hal itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddadun. Telah menghabarkan kepada kami Musaddad. Musaddad bin siapa? Zerul Musarhat, kunyahnya Abu siapa Musaddad kunyahnya? Antum? Abul Hasan. Iya. Musaddad kunyahnya Abul Hasan. Barakallahu fikum. Thiqatun Musaddadun kasmihi. Musaddad ini seperti namanya, orangnya lurus. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Abdullah ibnu Dawud. Berkata Musaddad, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Dawud. Abdullah bin Dawud ibni Amir Al-Hamdani. Al-Hamdani Abu Abdurrahman Al-Huraibi. Abu Abdurrahman Al-Huraibi, ha, menggunakan ha, Al-Huraibi dengan tasghir. Kufiyun asli. Kufiyun asl. Dia ini aslinya orang Kufah. Tayyib. Thiqatun abidun. Thiqatun abidun. Lahu sab'un wa thamanuna sanatan. Lahu sab'un wa thamanuna sanatan. Usia beliau ini sampai pada usia 89 tahun. Yeah. Cukup sepuh. Taib. Wa umsika an riwayah qabla mautihi. Dan beliau sempat ditahan untuk meriwayatkan hadis sebelum meninggalnya, sehingga riwayat-riwayatnya tidak tercampur. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Barakallahu fikum. Al-A'mash siapa namanya? Ibta Sulaiman ibnu Mihram. Taib. Kunyahnya Siapa? Abu Abdurrahman? Siapa kunyanya Al-Amash? Isa? Abu Muhammad Al-Amash. Barakallahu fikum. Ya. Thiqatun mudallis. Beliau ini rawi yang thiqah dan dikenal dengan tadlisnya. Tayyib, tadlisnya Al-A'mash ini termasuk yang berbahaya atau tidak? Ini sudah pernah kita berikan faedahnya. Dhamar, tadlisnya Al-A'mash berbahaya atau tidak? Hah? Tidak. Tidak tahu apa tidak berbahaya? Tidak berbahaya. Yakin? Hah? Masya Allah. Ahsanta. Iya. Tadlisnya Al-A'mash la yadur. Iya. Tadlisnya Al-A'mash la yadur. Ini dengan kesepakatan atau ada khilaf? Hah? Gak tahu. Berarti itu menebak-nebak saja tadi. Pas kebenaran. Gitu ya? Oh ngaku dia. Saya sudah bilang benar, sayang sekali ya. Tayyib. Ini ada khilaf atau sepakat? Tayyib Brau, Lukman Brau. Ada kesepakatan atau ada khilaf terkait dengan tadlisnya Al-A'mash? Sepakat semuanya ya. Tadlisnya Al-A'mash tidak berbahaya. Masya Allah. Rahmat, tolong aku. Sepakat atau ikhtilaf? Wallahu a'lam. Abdul Musawir. Wallahu a'lam. Loh, ini kan sudah lama faedahnya. Abdul Bar. Wallahu a'lam, belum pernah dapat. Sudah. Tapi lupa. Allah musta'an. Mana nih wajah-wajah lama ya? Izzuddin, Yusuf Izzuddin. Sepakat atau ada khilaf? Hah? Sepakat atau ada khilaf? Khilaf. Yakin? Baik, ya. Tentang tadlisnya Al-A'mash ada khilaf barakallahu fikum di kalangan para ulama tentang berbahaya atau tidak. Ya, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwasanya tadlis Al-A'mash la yadur, tidak berbahaya. Ini pendapatnya Imam Ahmad, kemudian Ya'qub Al-Fasawi, kemudian juga ini adalah sonenya Imam Al-Albani dan Imam Al-Wadi'i. Ya, Imam Ahli Hadith Hadzal Asr. Beliau berdua berpendapat barakallahu fikum tadlisnya Al-A'mash tidak berbahaya. Barakallahu fikum. Baik. Namanya Al-A'mash. Siapa tadi Alvin? Sulaiman bin Mihran. Ayyid. An Abi Wa'il. Dari Abu Wa'il. Barakallahu fikum. Abu Wa'il. Siapa namanya? Abdul Fatah. Tayyib. Syaqiq ibnu Salamah. Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah. Siqat. An Abdillah. Dari Abdillah. Abdillah di sini siapa? Isa Arma. Tayyib. Abdillah ibnu Mas'ud. Enggak Abdillah kalau diitlakan dalam tobaqatnya sahabah itu biasanya Abdullah bin Mas'ud. Iya, Buail ini juga muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr. Barakallahu fikum. Sehingga ketika beliau mengatakan Abdullah, maka maksudnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, alaikum bisidqi, ya hendaknya kalian, wajib atas kalian untuk berkata jujur, ya, untuk bersikap jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena orang yang jujur akan dibimbing menuju kebaikan. Barakallahu fikum, ya. Orang yang jujur akan dibimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membimbing seseorang menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ya. Di resapi baik-baik ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Hendaknya kalian menjadi orang yang jujur. Barakallahu fikum, ya. Baik. Dikatakan oleh syarih, pensyarah kitab Adabul Mufrad, yaitu pada kitab Fathullahi Samad, ya. Beliau mengatakan, wasidqu yutlaku ala sidqil lisan. Kejujuran itu digunakan untuk lisan. Artinya jujur dalam berkata-kata. Iya. Dia tidak pernah berbohong. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketika dia ditanya, dia akan menjawab dengan jujur. Barakallahu fikum. Ketika dia memberikan sebuah info atau berita, dia juga berkata dengan jujur. Itu namanya as-sidqu fil lisan. Jujur dalam berucap. Barakallahu fikum. Ya. Dan ini barakallahu fikum harus dicamkan baik-baik bagi para thalabah untuk bisa, ya, menjadi orang-orang yang jujur dalam lisannya. Barakallahu fikum. Baik. Wasidqu an-niyyah. Wasidqin niyyah, ya, wasidqin niyyah. Demikian juga kejujuran itu digunakan untuk yang namanya niat, yaitu amalan hati. Wahwal ikhlas, yaitu ketulusan atau keikhlasan. Itu menunjukkan kejujuran hati seseorang. Ya. Baik. Sehingga barakallahu fikum, di sini beliau akan menjelaskan kepada kita, ternyata as-sidq itu bukan hanya terkait dengan lisan saja, tapi banyak hal. Iya, barakallahu fikum. As-sidq terkait dengan lisan, as-sidq terkait dengan yang namanya niat, yaitu keikhlasan. Barakallahu fikum. Iya. Orang yang ikhlas dalam melakukan amalan, maka dia dikatakan, ya, sidqun niyyah. Orang ini jujur niatnya. Barakallahu fikum. Baik. Wasidqi fil azmi ala khairin nawahu wassidqi fil azmi ala khairin nawahu. Baik. Ai yaqwa azmuhu. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah jujur dalam azamnya atas sebuah kebaikan yang sudah niat, yang dia niatkan. Maksudnya ketika azam itu kuat, berarti dia telah jujur dalam azamnya. Misal, ya, barakallahu fikum, ada seseorang yang dia berazam, barakallahu fikum, ya, nanti saya kalau selesai dari sekolah, ya tadinya dia masih sekolah formal, lulus SMA atau SLTA, saya mau mondok, gitu ya. Dia berazam seperti itu. Maka barakallahu fikum, dia menunjukkan kejujuran dia dalam azamnya ketika hal itu terlaksana. Iya. Setelah lulus barakallahu fikum dari sekolah, iya, dia benar-benar mondok. Berarti orang ini jujur dalam azamnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi kalau dia barakallahu fikum enggak jadi, iya, dikarenakan alasan yang dibuat-buat dalam artian tidak syar'i barakallahu fikum, maka orang ini telah dusta dalam azamnya barakallahu fikum. Baik. Iya. Contoh yang lain seperti seorang wanita, dia berazam, saya berazam ingin mengenakan jilbab yang syar'i, iya, menutup auratnya barakallahu fikum secara kafah. Tayyib, tadinya dia adalah seorang wanita yang barakallahu fikum menggunakan pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat. Iya, dia berazam barakallahu fikum, tayyib, minggu depan saya mau menggunakan apa? Jilbab yang syar'i menutupi semua auratnya barakallahu fikum. Sehingga ketika dia mengerjakan hal tersebut menunjukkan apa? Dia jujur dalam azamnya. Berikutnya, wasidqi fil wafa. Wasidqi fil wafa. Tayyib. Iya. Dan jujur dalam menunaikan barakallahu fikum apa yang telah dia janjikan. Tayyib. Wasidqi fil a'mal. Dan jujur dalam amalan. Tayyib. Kastiwai syariratihi wa ala niyatih. Seperti sama keadaan batinnya dengan lahirnya. Barakallahu fikum, ya. Ketika dia mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, barakallahu fikum, itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Itu namanya jujur dalam amalan. Sehingga kalau ada orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak ya sejalan dengan hatinya, maka dia orang yang kadzab, seperti orang munafik. Iya. Dia mengucapkan kalimat syahadat barakallahu fikum, melakukan sebagian amalan-amalan. Iya. Tapi dalam keadaan hatinya barakallahu fikum mengingkari itu. Barakallahu fikum. Maka ini orang yang dusta dalam amalnya, tidak jujur dalam amalnya. Wasidqi fil maqamat. wasidqi fil maqamat. Dan jujur dalam maqamat, ya, tempat-tempat barakallahu fikum yang memiliki keutamaan, kas-shalah, wa tayyib sidqu fil khauf war raja wa tawakkul ala Allah, seperti rasa takut, berharap dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dari uraian beliau barakallahu fikum kita memahami kejujuran itu bukan hanya terkait dengan lisan saja. Tapi kalau secara garis besar kita bisa simpulkan kejujuran itu terkait dengan kejujuran hati, kejujuran lisan dan amalan. Iya. Ketika barakallahu fikum itu sesuai dengan apa yang ada pada hakikatnya, maka dia dikatakan jujur. Ketika dia tidak sesuai dengan hakikatnya, maka dia dikatakan al-kadzib. Barakallahu fikum. Tayyib. Selanjutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya ada seseorang yang dia itu terbiasa untuk berkata jujur, terbiasa untuk berbuat jujur. Ya. Semuanya yang dia lakukan adalah kejujuran. Semua yang dia lakukan bukan barakallahu fikum sekedar pencitraan atau ingin dilihat manusia, tapi jujur. Maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Baik. Wa iyyakum wal kadhiba, dan hati-hati kalian dari yang namanya kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menggiring seseorang pada kefajiran. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan kefajiran akan menggiring seseorang pada neraka. Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ada orang yang memang dia sudah terbiasa bohong. Ya. Barakallahu fikum. Sampai akhirnya dia ditulis di sisi Allah adalah kadzab. Iya, dilabeli dengan label kadzab. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Tayyib. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah fihi at-targhib fi sidqi li'annahu sababun li kulli khairin. Fihi at-targhib fi sidqi li'annahu sababun li kulli khair. Di dalamnya terdapat anjuran kepada kita untuk bersikap jujur karena itu akan membawa kebaikan. Ingat ya, baik. Dalam lisan biasakan berkata jujur. Ya, walaupun barakallahu fikum kalian ingin menghibur teman, jangan dengan kedustaan. Ya, terkadang barakallahu fikum seorang ingin membuat temannya tertawa, gembira, tapi dengan cara kedustaan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Atau barakallahu fikum dalam hal yang sangat berat, yaitu ketika kita melakukan sebuah pelanggaran dan kita ditanya. Iya. Di situ kita akan diuji apakah kita bisa melakukan kejujuran tadi atau tidak. Gitu ya, misal Anda keluar di malam hari di luar waktunya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Gitu ya. Untuk apa? Barakallahu fikum, untuk mencari makan. Ya, lapar Ustaz. Toko sudah tutup. Iya. Kebetulan juga lumbung makanan saya sudah habis. Ini laparnya sangat lapar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Pas tadi makan jamaah enggak kebagian lagi. Dia belum makan. Iya, barakallahu fikum. Puasa siangnya. Iya, belum sempat berbuka sudah ta'lim, barakallahu bis ta'lim. Dia barakallahu fikum ada kesibukan, ya ujung-ujungnya sampai jam 11 itu dia belum makan. Sangat lapar. Iya, akhirnya dia barakallahu fikum nekat ya bersembunyi-sembunyi untuk keluar barakallahu fikum. Dia belilah nasi goreng. Nasi goreng apa ini? Nasi goreng di alun-alun sana. Ketangkep sama ustadnya. Ustadz siapa? Ustadz siapa? Ustadz Afif, ya Abdullah ya? Iya, Ustadz Afif misalnya. Iya. Ditanya, Bulan, kok kamu di luar malam-malam? Iya, ngapain kamu? Nah, di situ kita, barakallahu fikum, harus berkata jujur. Iya. Terkadang sudah karena takut melakukan pelanggaran, kesalahan, barakallahu fikum, akhirnya cari-cari alasan, gitu ya. Barakallahu fikum. Iya Ustaz, cari obat. Kenapa? Sakit Ustaz. Iya, dalam hati dia obat perut. Iya, obat lapar, barakallahu fikum. Baik, dia sudah berkata tidak jujur, barakallahu fikum. Ya ngomong saja apa adanya, cerita apa adanya. Afan Ustaz, tadi saya itu puasa terus sampai jam sekarang ada kesibukan belum sempat makan. Iya. Baik, akhirnya ya saya nekat. Kenapa enggak minta sama teman-teman yang memang ada tugas, ya punya wewenang. Gak enak Ustaz, malu. Nah, gitu ya, barakallahu fikum. Walaupun ya tetap salah tindakannya demikian, barakallahu fikum, namun ketika Anda mau berkata jujur, orang akan lebih mudah untuk memaafkan. Iya. Tapi ketika Anda berkata bohong, ya saat itu Anda lepas. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nanti ketika barakallahu fikum kebohongan kalian terungkap, ya orang akan sulit memaafkan Anda. Gitu ya. Sehingga barakallahu fikum harus Anda renungkan baik-baik yang namanya kedustaan. Sehebat apapun Anda dalam berdusta akan terbongkar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan ketika Anda memendam, ya, sering melakukan kedustaan tadi, ketika itu terbuka, maka itu sangat parah. Ibaratnya kalian itu menumpuk bangkai. Kalian tutup-tutupi dengan sesuatu, ditumpuk. Ya lama-lama bangkai itu ada barakallahu fikum, iya. Masanya dia itu untuk dia bah ditutupi. Iya. Ketika dia terbuka, ya sangat bau sekali. Allahumma musta'an wa alaihi tiklan. Iya. Sehingga barakallahu fikum berupayalah untuk menjadi orang yang jujur. Iya, lebih baik berkata terus terang, mengakui, ya Ustaz, saya salah. Iya, itu lebih enak. Orang dalam barakallahu fikum memberikan uzur dan maaf kepada Anda. Yang kedua, fihi at-tahdzir minal kadzib wat tasahul fihi. Li'annahu sababun likulli syarrin. Di dalamnya terdapat tahdzir, peringatan, kecaman dari kedustaan, dan tasahul, bermudah-mudahan untuk berdusta. Gitu ya. Barakallahu fikum. Contoh ini yang mungkin terjadi tapi saya harapkan tidak di sini. Barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau anak-anak awam itu sekolahan, ya biasa. Iya, yaitu makan jajan di warung. Iya. Ini pihak penjaga udah curiga, nah ini Masya Allah makan yang banyak sekali ya. Jadi hari pertama ya dibiarkan gitu ya. Makan 10 bayar 2. Minta sosok lagi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Hari kedua benar-benar diawasi dia. Gitu ya. Taib. Pas dia bayar, barakallahu fikum, benar. Dia ulangi lagi, ditanya sama penjaga toko. Makanya berapa sih? 2, Mas. Yang benar. Iya, 2. Wallahi, jangan bohong. Iya, 2. Saya lihat kamu tadi makan 10. Mana buktinya? Lah, repot kita kalau ditanya mana buktinya. Gitu ya. Hai, barakallahu fikum. Enggak ada saksinya lagi. Barakallahu fikum. Iya. Hai. Sehingga barakallahu fikum, orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Al-yaminu alaman man angkar. Dia mengatakan, "Wallahi, iya. Saya makan cuma 2. Cuman gara-gara barakallahu fikum untuk membela gorengan yang 8 biji itu yang nilainya paling cuma 4.000 tapi Anda rela untuk berdusta. Iya. Yeah. Cuman untuk uang 4.000 rupiah Anda bohong. Lebih baik ngomong, "Oh iya, Mas. Ngetes antum." Gitu ya. Antum itu benar enggak jaga tokonya? Nah, makanya saya tes, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu hilah juga enggak benar sebenarnya ya. Lebih baik jujur barakallahu fikum. Iya. Afwan. Gitu kan enak. Afwan ya. Afwan ya afwan, tapi jangan diulangi lagi ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Afwan ya. Tayyib. Karena yang namanya kedustaan barakallahu fikum kalau dilakukan itu akan menggiring Anda pada kedustaan yang lain. Itu mesti. Iya. Ketika Anda dikejar, Anda akan mencari alasan yang lain dan alasannya itu juga dusta. Barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga enggak akan berhenti. Terus dusta tadi akan menumpuk. Sehingga dusta itu akan menggiring Anda kepada kejelekan. Barakallahu fikum, dan kejelekan akan menggiring Anda pada neraka. Yang ketiga, man taharra as-sidqa sara hilyatan lahu. Barang siapa yang membiasakan diri untuk jujur dalam ucapan, dalam hati, dalam amalan, maka itu akan menjadi hiasan bagi dia. Artinya orang itu akan nampak indah. Iya. Walaupun mungkin secara fisik barakallahu fikum, iya, tidak demikian. Tapi barakallahu fikum, orang itu akan mendapatkan perhiasan yang membuat semua orang itu terkagum-kagum dengan dia ketika apa? Dia berusaha untuk jujur. Iya, dalam ucapan, dalam hati, dalam amalan, itu banyak orang yang senang. Baik, iya, polos apa adanya. Barakallahu fikum. Wa man qasada al-kadhiba sara khuluqan lahu. Wa man qasada al-kadhiba sara khuluqan lahu. Sedangkan orang yang punya maksud untuk berdusta, berbohong, suka tipu-tipu, suka parlente, barakallahu fikum, maka itu akan menjadi akhlak dia. Ya, sekali Anda mencoba untuk berdusta, maka dusta itu akan terus menarik dan mengajak Anda. Ya. Ujung-ujungnya ya jadi tukang bohong. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga jangan salahkan barakallahu fikum kalau orang akan selalu mencurigai Anda. Ya. Anda ngomong apapun orang tidak akan percaya. Karena tadi, karena Anda telah dicap sebagai seorang ganda. Mohon ya. Baik. Jangan sampai demikian ya. Apalagi untuk perkara yang remeh. Ya, barakallahu fikum. Lebih baik berkata jujur apa adanya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bishawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.